hati takkan dusta siapa yang aku suka. Namun kadang ku tak kuasa menuruti kehendak bunda, harus bagaimana menghadapinya. Namun ku percaya jodoh di tangannya, jurang-jurang kepadanya seperti cintanya padaku, bersatu menghadapi kendala yang ada. Cintaku padanya bagai batu karam di sana, tak pernah goyang walau diterjang. Cintaku kepadanya seperti cintanya padaku, bersatu menghadapi.